Yang request ninja opo Vespa? Ayunkan tangannya semuanya yuk. Was tuku ninja, cepul lepilih Vespa. Tiwas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui, tutur amar kopondo. Sayang lang kemati, malah dicacai rodo. Vespa.